Pertama ini aku merasa cinta sekuat ini. Aku tak berdaya menekan gejolak rasa. Oh, hari-hari waktuku sayang selalu teringat kamu sayang. Belahan jiwa kagumanku, dirimu benar-benar sempurna.